Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Rul Jannah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid ini, di tempat yang mulia ini, dalam kajian kita pekanan, yaitu tentang kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam judul besar, yaitu Kitabus Shalat, yaitu hukum-hukum seputar shalat. Kita telah membahas tidak kurang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu 39 hadis seputar tentang adab pakaian dalam shalat. Jadi kita membahas tentang adab berpakaian di dalam sholat. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berpindah atau akan ada bahasan baru tentang hadis-hadis yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, yaitu berkaitan dengan istiqbalul kiblah, yaitu hukum menghadap kiblat ketika sholat. Kemudian setelahnya akan disebutkan oleh mu'alif hadis-hadis seputar ya adab-adab menjaga kebersihan tentang masjid. Di bab yang ke-28 ya, hadis-hadis yang akan ditengahkan oleh mu'alif di sini, yaitu hadis nomor 391 ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu fadli istiqbalil qiblah yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Qala Abu Humid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Amr ibn Abbas. Qala hadatsana Ibnu Mahdi. Qala hadatsan Mansur Ibnu Sa'ad an Maimun Ibnu Siyah an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dabihatana fadzalikal muslimu alladzi lahu dimatullah wa dhimatu rasulihi fala tuhfirullaha fi dhimmatihi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Nu'aim qala hadasana Ibn Mubarak an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana wa qad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum ila bihaqqiha wa hisabuhum 'alallah. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya hadatsana Humaid qala hadatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ali ibn Abdullah, ini Ali al-Madini, qala hadatsana Khalid ibn al-Harith qala hadatsana Humaid qala sa'ala Maimun ibn Siyah Anasa ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Abu Hamzah, ma yuharrimu dhamal abdi wa malahu? Wa qala man syahida an la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fa huwal muslimu lahu ma lil muslimi wa alaihi ma alal muslim. Bab, artinya ini pembahasan baru setelah kita berbicara tentang adab-adab berpakaian di dalam salat, ukuran tentang menutup aurat di dalam sholat, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan, termasuk adab-adab dalam berpakaian ketika sholat, telah kita bahas dalam hadis tidak kurang, yaitu ya, 39 hadis. Dan syatrul aurah syartun lisi hati sholat. Telah kita bahas secara umum bahwa menutup aurat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Artinya tidak sah sholat seseorang apabila ia tidak menutup aurat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat yang kedua. Di antara syarat sahnya sholat yaitu istiqbalul kiblah. Ai istiqbalul Ka'bah. Istiqbali Baitillah, Ka'bah. Bahwa di antara syarat sahnya salat yaitu menghadap kiblah. Wa qiblatul mu'minin wa qiblatul muslimin al-Ka'bah. Dan kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Dan berbeda dengan kiblat orang-orang Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Walaupun umat Islam sempat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau sekitar 17 bulan. Kemudian dimansuh dan menjadi kiblat kita adalah ke Baitullah, ke Ka'bah. Ya. Wajib setiap mukmin apabila sholat, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblah. Nanti kita akan jelaskan pokok-pokoknya. Qala babu istiqbalil kiblah. Bab keutamaan menghadap kiblah. Yastaqbilu bi atrafi rijlaihi. Sampai seseorang ketika sholat disyariatkan menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke kiblat. Dalam arti hadis ini atau pembahasan ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat tidak hanya badan dalam arti wajah badan kita, tetapi kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dari semua badan yang bisa menghadap kiblat, maka itu disyariatkan untuk menghadap kiblat ketika sholat. Termasuk ketika sujud, yaitu menghadapkan ujung jari-jari kaki melipat ke arah kiblat, sebagaimana kita akan bahas nanti. Qala Abu Humaid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi seorang rawi yang termasuk banyak meriwayatkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari di bab ini menyebutkan 3 hadis mu'allak. Artinya tidak hadis mu'allak, artinya hadisnya tidak mausul di bab ini. Ya, artinya tidak mutasil. Tapi akan mausul, mutasil di bab-bab lain. Dan hadisnya tentunya sahih, hanya disebutkan dalam bab ini dengan mu'allak oleh Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dengan cara mu'allak. Pertama sampai kepada Anas ibn Malik. Qala, Anas ibn Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kami. Dalam arti kaifiyahnya, tata caranya seperti salat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sebelum kita ada sholat gitu. Tapi kaifiyahnya tidak sama gitu. sebagaimana disebutkan tentang para nabi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu mengajari anaknya dengan salat, ya. Wa kana ya'muru ahlahu bisalat, artinya bahwasanya mereka itu menyuruh anaknya untuk salat. Tapi kaifiyah, tata caranya berbeda. Maka di dalam hadis ini katakan man shallat salatana, barang siapa yang salat seperti salat kami. Wastaqbala qiblatana, dan ia menghadap kiblat, ke kiblat kami. Menunjukkan bagi setiap umat ada kiblatnya yang beda. Ya. Wastaqbala qiblatana, dan ia menghadap kiblat, ke kiblat kami. Yaitu tentunya adalah Baitullah. Wa akala dhabihatana, dan ia memakan sembelihan kami, artinya sembelihan kaum muslimin. Karena tentunya ahlul kitab itu tidak memakan sembelihan umat Islam di saat itu. Jadi nanti kita akan jelaskan bahwa mungkin ada orang mengklaim beriman, ada orang mengklaim bertauhid, maka diuji. Apakah dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diuji salatnya, diuji kiblatnya, diuji dengan diberikan sembelihan. Kalau memakan sembelihan berarti dia benar. Kalau dia mengaku muslim, Islamnya benar nanti. Padzalikal muslimu, maka dia adalah seorang muslim. Alladzi lahu dhimmatullahi wa rasulihi, yang baginya ada jaminan Allah dengan jaminan Rasulnya. Artinya di sini ada penjagaan Allah dengan Rasulnya. Dalam arti, kalau orang telah masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadatain dan mengamalkan amalan Islam, maka tidak boleh dialirkan darahnya. Jadi tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh diperangi. Itu hukumnya. Fala tuhfiru Allah fi dhimatihi, maka janganlah kalian melanggar, artinya di sini adalah melanggar aturan Allah dalam penjagaannya. Kemudian dalam hadis yang kedua, yaitu dari riwayat Mu'aim, dari Ibnu Barok, dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu, sehingga mereka berkata, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya sehingga mereka berikrar, bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah. Qala, fa idza qaluha, dan apabila mereka mengatakan kalimat tauhid, wa shallu salatana, dan mereka salat seperti salat kami, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat dengan kiblat kami, wa dzabahu dzabihatana, dan mereka artinya menyembelih dengan sembelihan kami, artinya termasuk kaifiyahnya, dan memakan sembelihan kaum muslimin, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka telah haram atas kami darah dan hartanya, kecuali bihaqqiha, artinya kecuali kalau dia melanggar peraturan-peraturan yang dengan sebabnya adanya kisos, adanya ranjam, ya, adanya hukum-hukum lain. Jadi kalau selama orang muslim itu, selama orang itu telah bersyahadatain, maka terjaga jiwanya. Tapi dibolehkan, ditegakkan hukum dengan dialirkan darahnya apabila melanggar satu syariat yang ada hukumnya, ada hukumannya dengan ya dialirkan darahnya, seperti ya ranjam, kemudian kisos, bagi yang membunuh di kisosnya. Wa hisabuhum 'alallah, maksudnya di sini bahwa bagi kita adalah menilai yang zahir, yang nampak saja. Adapun apa yang tersembunyi di sisi mereka manusia, Allah yang akan menghisabnya. Jadi bagi kita menghukumi zahir. Jika orang telah mengucapkan kalimat syahadatain, maka dia diakui sebagai muslim. Apakah dia pura-pura ataukah dia munafik, maka kita tidak bisa menghukum orang dikatakan munafik. Ya, kecuali kalau dikatakan ada ciri-ciri munafik, ya, Mungkin kita juga ada ciri-ciri munafiknya. Kemudian pada riwayat yang ketiga, yaitu meriwayatkan dari jalannya Abu Nu'aim, dari Ibnu Abi Maryam. Ya. Ini dikatakan bahwa Anas bin Malik ditanya oleh Maimun Ibnu Siyah, dan kunyah Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, ma yuharrimu damal muslimi wa malahu, apa yang menyebabkan bahwa seseorang itu diharamkan darah dan hartanya? Qala, maka Anas berkata, man syahida Allah man syahida Allah ilah illah wastaqbala kiblatana wa shala salatana wa akala dabihatana fahuwal muslim lahu ma lil muslimi wa alaihi ma alal muslim. Apabila bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian salat dengan salat kami, kemudian menghadap kepada kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka dia adalah muslim. Artinya satu dengan yang lainnya, saling menjaga kehormatannya, saling menjaga jiwanya, dan saling memberikan jaminan. Karena orang mukmin itu saling menjaga dan memberikan jaminan dengan mukmin yang lainnya. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam bab menghadap kiblat, walaupun tentunya hukum-hukum lain akan dibahas di tempat lain hadis ini, karena akan diulangi hadis ini di tempat-tempatnya. Nah, perlu diperhatikan dari bab ini, bab keutamaan menghadap kiblat dan menghadapkan ujung jari-jari kaki ke kiblat. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa istiqbalul kiblah fi sholati syartun lisihati sholat, bahwa menghadap kiblat ketika sholat adalah syarat di antara syarat sholat. Itu yang pertama. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua dari hadis ini, min alamatil Islam al mar'i istiqbalul kiblah. Waqad istadala bihadihi al-ahadisi aydan ala anna tarika salati kafirun ya, mukhrijun andinil Islam. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan, artinya ketiga hadis ini menjelaskan bahwa menghadap kiblat itu bagian ciri Islam. Artinya orang yang tidak menghadap kiblat itu bukan muslim. Jadi ciri orang muslim itu menghadap kiblat, alamah. Dan dengan hadis-hadis ini sebagian para ulama berpendapat bahwa orang yang tidak sholat lima waktu, jadi orang yang tidak sholat lima waktu itu dianggap kafir. Artinya tidak cukup orang mengucapkan kalimat syahadatain. Orang tidak cukup mengucapkan kalimat syahadatain sehingga ia dihukumi dengan muslim. Nah, di dalam hadis ini diketengahkan bahwa Nabi SAW mengatakan man sholat sholatana wastaqbala kiblatana wa akala dabihatana. Jadi barang siapa yang sholat dengan sholat kami dan dia menghadap kepada kiblat kami dan ia memakan sembelihan kami, maka dia muslim. Mafhum khulafahnya dalam istilah ilmu fikih, artinya nas ya menunjukkan wajibnya menghadap kiblat dan wajibnya sholat. Tapi hadis ini ada mafhum mukhalafah, bahwa dikatakan oleh sebagian para ulama, bahkan ini dikatakan pendapat jumhur para ulama muhaddis, orang yang tidak sholat tidak dianggap muslim. Artinya orang yang tidak menjaga sholat lima waktu tidak dianggap muslim, walaupun dia itu bersyahadat. Artinya syahadatnya la yanfa, kesaksian dengan mengucapkan kalimat syahadatainya tidak berguna. Ya, karena tidak ada alamat yang paling pokok yaitu sholat. Yaitu sholat di sini. Ya. Nah, ini adalah makna dari hadis ini. Dan tentunya makna yang paling pokok menunjukkan syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian, pada sejumlah hadis ini, sebelum saya menjelaskan tentang hukum menghadap kiblat secara terperinci, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Satu kaidah penting. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di sini. Seperti Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kemudian Imam Ibnu Rajab juga namanya Fathul Bari, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Itu menjelaskan bahwa satu kaidah penting bahwa Muslim itu penamaan khusus. Penamaan khusus Muslim dengan penamaan mukmin. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan huwa sammakumul muslimin. Jadi tidak akan ada ahlul kitab yang mengatakan muslim, mereka akan mengatakan mukmin. Jadi akan mengatakan mukmin. Kalau orang Yahudi ya mereka mengatakan beriman kepada Allah. Orang-orang Nasara juga akan mengatakan beriman kepada Allah. Bahkan mungkin ya ada orang-orang yang juga sekarang beragama tapi tidak beragama Islam mengklaim mereka beriman kepada Allah. Ya. Maka penamaan muslim itu penamaan khusus. Untuk siapa? Li atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li kullin man amana bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penamaan muslim itu lebih khusus untuk setiap orang yang mengikuti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan huwa sammakumul muslim. Min qablu artinya dulu telah disebutkan penamaan itu dalam Taurat dan Injil. Akan datangnya seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang Islam, yang mengajarkan tentang tauhid. Wa fi hadza ay fil Quran, yaitu penamaan itu ada di dalam Quran, artinya penamaan muslim. Nah, jadi penamaan muslim itu spesifik. Oleh sebab itu orang-orang yang mengklaim mereka adalah iman kepada Allah itu tidak akan mengklaim muslim, karena muslim ini untuk hanya kita ahlul Islam, atba'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sisi pentingnya. Kemudian poin penting lainnya bahwa hadis-hadis ini memberikan satu penjelasan kepada kaidah yang sangat penting, bahwa pengklaiman iman kepada Allah tidak cukup untuk selamat, atau pengklaiman orang mentauhidkan Allah pun tidak selamat. Kalau ada orang mengatakan saya mentauhidkan Allah, saya tidak menyekutukan Allah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada adanya Allah, saya beriman wajibnya untuk mentauhidkan Allah, saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada risalah Muhammad, maka tidak cukup bagi manusia untuk selamat dari azab Allah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, man sholla sholatana. Jadi siapa yang sholat seperti sholat kami. Artinya wajib bagi setiap orang yang mengklaim beriman kepada Allah harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wastaqbala kiblatana. Yaitu harus mengikuti kiblat yang merupakan kiblat yang disyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Baitullah, istiqbal Ka'bah, istiqbal Baitillah Al-Haram, menghadap ke Baitullah. Ya. Kemudian sampai diuji poin dalam kehidupan, yaitu akala dabihatana, yaitu memakan sembelihan. Karena awalnya orang-orang ahlul kitab itu tidak memakan sembelihan kaum muslimin. Maka orang yang mengklaim kalau ada orang berkata beriman kepada Allah, diuji dengan tiga hal tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, saya mentauhidkan Allah, maka diuji. Diuji dengan sholatnya, diuji dengan kiblatnya, bahkan diuji dengan diberikan makanan. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW, demikian juga diriwayatkan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seseorang Yahudi yang mengklaim beriman, maka dihidangkan kepadanya sembelihan. Kalau dia mau makan sembelihan, maka dia berarti benar-benar masuk Islamnya. Karena ciri muslim yaitu sholat dengan sholat Rasul, kiblat dengan kiblat Rasul, dan makan dengan makanan kaum muslimin, ya. Dan ini adalah poin yang sangat penting, ya. Sebagaimana Al-Qur'an telah mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal Islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, itu pelajaran penting. Pelajaran penting yang lain di dalam hadis ini, selain berbicara tentang kiblatnya, ya, nanti dijelaskan secara terpencil tentang kiblat, yaitu bahwa Islam itu bukan sekedar ikrar dengan kalimat syahadatain. Jadi keislaman seseorang itu tidak cukup dengan mengikrarkan kalimat syahadatain, tetapi harus nampak dengan syair al-Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu harus nampak syiarnya. Bukan sekedar orang itu menyebutkan sebuah keyakinan. Keyakinan adalah bagian penting dalam Islam. Tapi Islam itu nampak syiarnya. Nampak syiarnya. Apa syiarnya ini? Disebutkan dalam hadis ini tiga syiar. Yang merupakan syiar terbesar dalam Islam. Yang pertama adalah sholat. Kenapa sholat merupakan syiar? Karena ini adalah pokok dari semua amal zahir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa nanti yaumul qiyamah yang pertama akan dihisab adalah sholat. Jadi sholat itu. Bagaimana sholat itu? Sholat ditampakkan dengan suara azan lima waktu, dengan sholat berjamaah, itu kan? Sehingga baginda Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Anas juga, apabila Nabi SAW bermaksud untuk mengepung satu kaum atau melakukan ya penyerangan kepada satu kaum, satu negara, maka Nabi SAW itu menangguhkan sampai waktu subuh dan menunggu suara azan. Apabila terdengar suara azan, maka Nabi SAW dengan para sahabat mengurungkan penyerangannya. Karena menunjukkan bahwa apabila tegak syiar Islam azan, menunjukkan itu Darul Islam, itu adalah negara Islam. Dan apabila tidak nampak syiar Islam dalam bentuk yang paling pokok adalah azan, maka menunjukkan bahwa di sana bukan Darul Islam. Sehingga juga diambil kesimpulan bahwa apa sih negara Islam? Salah satu ciri negara Islam itu adalah daerah ataupun negara yang di situ tegak syiar-syiar Islam. Ya. Kemudian penjagaan kepada sholat lima waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak ada sholat itu ditangguhkan dari waktunya kecuali yang dibolehkan di jama. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu ayat Quran, bukan hadis ya. Ini ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman. Jadi syiar. Kemudian syiar yang kedua disebutkan yaitu menghadap kiblat. Kiblatnya adalah satu, yaitu Ka'bah. Syiar. Kemudian apa? Memakan sembelihan, sembelihan kaum muslimin. Ya. Dan ini bagian terpenting. Jadi Islam itu tidak cukup kalimat syahadatain. Islam itu adalah amal. Jadi harus nampak amal dalam hidup kita itu Islam. Nah, kita lihat dalam kitab Fadhlul Islam, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan tentang tafsirul Islam. Ya, kalau kita mungkin definisi Islam. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sejumlah dalil tentang tafsir Islam. Pertama beliau membawakan ayat fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Beliau membawakan tiga dalil pokok. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa itu Islam? Islam adalah bawa ayat fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wahai ahlul kitab, wahai seluruh orang-orang kafir musyrik Quraisy, ketika kalian mendebatku, maka beliau mengatakan aslamtu wajha lillahi wa manittaba'an. Apa itu Islam? Islam adalah istislam lillah, wal istislam li ahkamillah, wal istislam li syariatillah. Apa itu Islam? Tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada syariat Allah, itu Islam. Oleh sebab itu kalau orang muslim diperintah Allah tidak akan berkata wajib atau mustahab, ya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau Allah memerintahkan ya udah gitu, karena asal dalam Islam itu istislam. Paham atau tidak paham kepada maknanya tidak perlu gitu. Bukan yang diwajibkan setiap orang. Istislam. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril mendefinisikan Islam. Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa iqamu sholah wa ita'u zakat wa tasuma ramadhan wa tuhijul baita man istau ilahi sabila. Qala sadaqta. Jibril bertanya, apa itu Islam? Kata Nabi SAW, bersyahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Berarti dalam hadis ini menggambarkan Islam itu amal zahir. Islam itu sholat, Islam itu puasa, Islam itu zakat, Islam itu haji. Jadi kalau ada orang mengklaim muslim tapi tidak nampak syiar Islamnya, maka berarti kalau tidak dikatakan Islamnya tidak diterima, minimalnya dikatakan Islamnya nakis, Islamnya kurang. Karena yang dimaksud dengan Islam itu adalah syiarnya, syiar. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW di sisi lain, apa itu Islam? Maka Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi Nabi SAW mendefinisikan Islam lebih berat dari yang tadi. Bagi orang yang telah beriman kepada Allah, bagi orang yang telah mentauhidkan Allah, bagi orang yang telah melaksanakan ibadah taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan rukun Islam yang lima, maka dituntut untuk tidak melakukan bentuk kedzaliman sedikit pun. Itu apa? Menjaga lisan, menjaga tangan untuk tidak menyakiti orang lain. Ini Islam. Syiar Islam itu. Nah, hadis-hadis ini memberikan satu penjelasan bahwa Islam itu bukan sekedar ilmiah. Islam dipelajari di perguruan tinggi tapi tidak tampak Islamnya, gitu kan? Islam itu bukan sekedar Islam itu ditampakkan. Ditampakkan dengan sholat lima waktu, sholat enggak lima waktu, berjamaah atau tidak ketika ada waktu sholat. Ya. Kalau ada sholat berjamaah, kumandangan azan, kemudian kita sibuk kerja atau apa, itu menunjukkan Islamnya tidak yang dimaksud dengan Islam yang oleh Allah dan Rasulnya. Karena jelas man sholat sholatana. Bahkan Nabi SAW itu menggambarkan dalam hadis, kalau ada orang berjamaah sholat, ada orang tidak berjamaah sholat, itu ditanya. Karena ada dua kemungkinan, ini dicatat dengan tinta emas. Kalau ada sholat berjamaah, lalu ada orang yang tidak sholat berjamaah, itu ada dua kemungkinan, imma munafik wa imma annahu su'ul adzab, annahu yurid an yufarriqa jama'atil muslimin. Jadi kalau ada sholat berjamaah, ada masjid, makanya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, man taraka sholatal jama'ah khalfal mubtadi fahuwal mubtadi. Kalau ada orang yang mengklaim sunni salafi namanya ya, kemudian dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid yang dianggap oleh dia itu adalah dianggap tidak sunnah, maka meninggalkan sholatnya itu adalah bid'ah. Karena wajib atas setiap mukmin itu menjaga sholat lima waktunya. Karena sholat di belakang ahlu bid'ah itu selama bid'ahnya tidak keluar dari Islam, seperti orang-orang rafidah syiah, itu apa? Ya tidak boleh kita sholat. Tapi kalau dianggap oleh kita itu bid'ah, tapi tidak keluar dari daerah Islam, maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan meninggalkan sholat ya, dengan alasan tadi itu bid'ah. Meninggalkan sholat berjamaah itu termasuk bid'ah, dengan alasan tidak sama dengan kita umpamanya. Nabi SAW pernah ada orang Mu'tazil. Ada orang Mu'tazil sendiri. Mamanaka antu sholiya ma'ana? Apa yang menyebabkan engkau tidak sholat bersama kami di sini? Dia mengatakan, saya telah sholat di kampung saya, datang ke sini masih ada waktu sholat. Maka Nabi SAW, seandainya engkau melaksanakan sholat tatawu katanya. Untuk apa? Untuk menghindari tentang fitnah. Fitnah. Jadi ini syiar, syiar. Payan bagi ala kulli muslimin an yata'allam dinahu ta'liman sahihan. Maka setiap mukmin itu wajib mempelajari Islam dengan belajar yang benar. Karena ini kaidah yang man shala shalatana wastaqbala qiblatana wa dzabaha dzabihatana. Jelas ya. Jadi Islam itu amal. Islam itu ada syiar. Yang mana syiar itu adalah wajib untuk dijaga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim syai'arallah fa innahu min taqwal qulub." Fa innahu min taqwal qulub apa? Jadi dan demikianlah barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia itu menunjukkan akan ketakwaan hatinya. Nah. Kemudian pelajaran lain dalam hadis ini yang bukan dalam pokok bahasan tentang menghadap kiblat, hadis ini menunjukkan bahwa ya, al-hukmu bidawahir. Bagi setiap mukmin menghukumi itu dengan apa yang nampak gitu. Artinya orang tidak boleh menerka-nerka hatinya. Kita mengatakan oh dia mau pura-pura gini, enggak boleh ya. Hukum adalah dengan yang zahir. Apabila nampak orang itu bersyahadat, menegakkan salat, ya menjaga syiar Islam, maka dia adalah muslim, ya. Kata kaidah dalam kaidah Ahlussunnah, dan ini ma'ruf dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yakni man sabata islamu biyakin fala tukhrijuhu anil islam illa biyakinin au kama qala. Jadi barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan yakin, maka tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan yakin juga, tidak boleh dengan syak, tidak boleh dengan syubhat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang istiqbalul kiblah, yaitu hukum menghadap kiblat. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat tentunya di dalam syariat Islam itu adalah bagian yang penting ya. Karena menghadap kiblat itu dalam syariat Islam memiliki dua kedudukan. Jadi menghadap kiblat di dalam Islam memiliki dua kedudukan. Yang pertama, sebagai syarat sahnya sholat. Ini yang kita akan bahas. Yang kedua, min a'bami sya'iril Islam. Dia adalah merupakan syiar yang paling agung di antara syiar, syiar Islam. Jadi kalau orang satu kiblat, maka dikenal dengan ahlul kiblah. Ya. Nah, perlu catatan sedikit di sini, ada istilah ahlul kiblah. Ahlul kiblah ada ahlus sunnah dan di dalamnya ada ahlu bid'ah, tapi masih dikatakan ahlul kiblah. Kalau orang tidak dikeluarkan dari Islam, walaupun dia melakukan maksiat, walaupun dia melakukan bid'ah, maka masih dikenal dengan ahlul kiblah. Jadi orang muslim dikenal dengan ahlul kiblah. Adapun menghadap kiblat ketika sholat, dia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat dan juga termasuk syarat di antara syarat sahnya sholat. Nah, kenapa dikatakan rukun? Karena dalam sholat tidak boleh orang bergeser sedikit pun kecuali ada udzur. Kalau ditunjukkan oleh dalil Quran, sunnah dan ijma. Adapun dalil-dalil Quran, salah satunya adalah firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama walanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini surah Al-Baqarah ayat 144 sebagai dalil pokok tentang arah kiblat kita adalah Baitullah dan wajibnya setiap orang yang sholat menghadap ke Baitullah. Adapun hadis, salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikenal dengan hadis musiu salat. Hadis orang yang salatnya salah. Nabi SAW mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kemudian dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Kemudian orang itu mengatakan, "Ajari aku karena aku tidak tahu salat kecuali yang tadi." Jadi salatnya tidak sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza qumta ila salati fasbigul wudu'a tsumma staqbilil qiblata fakabbir." Kata Nabi sallam, apabila kamu akan menegakkan salat, maka berwudulah dan menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Maka hadis ini sebagai dalil bahwa menghadap kiblat adalah syarat di antara syarat salat, karena Nabi SAW mengatakan tsumma staqbilil kiblah. Dan hadis-hadis yang semacam ini tentunya banyak, tapi kita menyebutkan bagiannya saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah ijma, artinya sepakat para ulama sebagaimana dinukir oleh Imam Ibnu Abil Bar, oleh Imam Ibnu Mundhir, oleh Imam Ibnu Rushdi, bahwa sepakat para ulama, ya, di antaranya ulama yang empat dan para ulama yang lainnya, bahwa menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Ya. Itu poin pertama berkaitan dengan hukum menghadap kiblat. Nah. Kemudian yang kedua yaitu kaifiyah istiqbalul kiblah. Jadi bagaimana kita menghadap kiblat? Jadi bagaimana kita menghadap kiblat? Para ulama menjelaskan berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada bahwa kita terbagi kepada dua kelompok. Artinya dalam menghadap kiblat ada dua kategori. Jadi bagaimana kita menghadap kiblat? Yang pertama, man ro'a ainal Ka'bah. Jadi min ahlil Makkah, man ro'a ainal Ka'bah. Wahuwa qoribun min baitillahi al-haram. Yang pertama adalah orang yang melihat bungkeleukna Ka'bah. Artinya orang yang melihat jirimnya Ka'bah, melihat bentuk Ka'bah. Melihat. Yaitu ahlu Mekkah dan sekitarnya. Fayajibu alaihi an yatajiha ainal Ka'bah bil ijma. Maka bagi dia wajib untuk menghadap ke ain Ka'bah. Artinya kalau ini Ka'bah, ya, maka dia wajib harus lurus, lempeng ajeng Ka'bah gitu. Jadi lurus dengan Ka'bah. Jadi harus lurus dengan Ka'bah. Ya. Menghadapnya akan berbeda-beda ya. Kalau kita dulu di SD kan ditanya kemana kiblat? Ke barat ya. Mungkin ketika kita di SD ditanya mana kiblat kaum muslimin? Ke barat. Itu kebetulan aja kita ke arahnya ke barat gitu. Tapi kalau kita sholat di sana mungkin ya akan beda-beda ke arahnya gitu ya. Ya kalau di orang yang ada di arah barat ya akan berbeda gitu kan. Ya. Dalam arti wajib ke ainal Ka'bah, artinya wajib harus lurus. Ya. Jadi kalau tidak bisa orang Ka'bahnya di sini, sholatnya di sebelah sini, menghadap ke sana. Harus tetap ke Ka'bah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi bimana nahwa? Nahwa. Adapun yang kedua, liman kana ba'idun anil Ka'bah walam yara al-Ka'bah. Jadi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Maka para ulama mengatakan jihah, jihat al-Ka'bah, yaitu diartikan arah. Arah. Ya. Dan tentunya apa yang dituntut dalam syariat Islam, walaupun ada penemuan ilmiah hari ini gampang, itu tidak dituntut ya. Karena yang dituntut dalam syariat Islam itu yang termudah. Jadi untuk mengetahui Ka'bah, walaupun sekarang pakai kompas, kompas itu bukan hukum asal ya, karena ya bukan untuk semua orang kan. Tetapi mengetahui arah kiblat itu bagi semua manusia yang bisa dikerjakan oleh setiap manusia. Ya, Allah telah mengatakan wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan apa? Dengan bintang-bintang kalian akan dapat apa? Petunjuk. Salah satunya petunjuk arah kiblat. Kemudian dengan peredaran matahari, dengan angin, ya, dengan angin. Maka semua itu salah satu bagian-bagian yang orang bisa menghadap kiblat. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad ke arahnya saja. Jadi tidak disyaratkan bahwa orang harus ke ain Ka'bahnya bagi orang yang di luar Baitullah. Artinya di luar maksudnya tidak bisa melihat Ka'bahnya, tidak melihat ain Ka'bahnya. Maka cukup ke arah Ka'bah. Ya. Jadi tidak disyaratkan harus ke ainnya. Sebab tentunya di situ akan menjadi sesuatu yang sulit bagi kaum muslimin. Ya. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Bainal masyriq wal maghrib kiblah. Jadi bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dengan barat adalah kiblah. Maksudnya itu untuk ahlul Madinah. Maka nanti akan ada di dalam bab setelahnya bab kiblat ahlul Madinah. Ya kalau kita sebagai orang Indonesia dikategorikannya bainas syimal wal janub kiblah. Antara timur dengan selatan adalah arah kiblat. Ya, arah kiblat. Ya. Dan orang tentunya sholat, apakah diwajibkan orang bawa, kalau ke hutan itu bawa apa? Bawa kompas. Wajib enggak bawa kompas? Beli kompas? Kan tidak. Nah, kalau hari ini mungkin bawa HP ya ada apa? Tapi kan terkadang juga error gitu. Terkadang juga apa? Error gitu. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang wajib kita paham. Yang wajib kita paham. Bahwa menghadap kiblat itu berbeda. Antara orang yang melihat Ainul Ka'bah dengan orang yang tidak melihat ainnya. Orang yang melihat Ainul Ka'bah wajib langsung ke arah Ka'bahnya. Artinya harus lurus. Yang di luar cukup dikatakan apa? Jihah. Cukup dikatakan apa? Jihah, yaitu arahnya saja. Arah. Dalam arti tidak perlu kita membahas tentang harus apa? Benang gitu kan. Sampai ke arah apa? Ka'bah. Sebab itu takalluf, artinya memberatkan kepada kita. Nah. Kemudian yang ketiga, kapan kita dibolehkan sholat tidak menghadap kiblat? Jadi kapan kita dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat? Ya. Secara umum dibolehkan bagi setiap mukmin tidak menghadap kiblat. Itu alasannya ada tiga. Yang pertama, indal ajz, yaitu ketika seseorang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Jadi tidak mampu, walaupun tahu arah kiblat tapi tidak mampu. Contohnya ya, antum sakit. Ya. Kebetulan tidak ada anak atau teman sudah datang waktu sholat, sedangkan antum ke arah bukan kiblat. Maka dibolehkan di saat itu sholat tidak menghadap apa? Kiblat. Atau mungkin orang yang di penjara kakinya dicincang. Kebetulan tidak menghadap kiblat. Tidak mengapa. Yang kedua, al-ajzu an ma'rifatil kiblah. Yang kedua, tidak mampu mengetahui tentang arah kiblat. Sehingga seseorang berijtihad. Sehingga orang berijtihad. Dia tidak mampu untuk mengetahui mana arah kiblat. Tidak tahu. Maka boleh dia sholat kemana yang dia tahu ataupun yakin. Menurut ijtihadnya. Ya. Nanti kita akan dibahas bagaimana kalau tahu. Ya, bahwa dia inhirab, salah gitu. Nanti kita bahas setelahnya. Yang ketiga adalah inda syihadatil khauf, yaitu ketika orang dalam kondisi takut, seperti dalam peperangan. Seperti ketika orang dalam peperangan. Maka disebutkan ketika datang khauf farijalan aw rukbanan, maka bisa sambil jalan atau sambil berkendaraan. Jadi sambil berkendaraan. Ya. Itu berkaitan dengan hukum menghadap kiblat. Artinya boleh tidak menghadap kiblat dengan tiga alasan tadi. Nah, tadi kita bahas berijtihad menetapkan kiblat. Apabila orang itu sholat kemudian tahu bahwa arahnya salah. Orang sholat kemudian tahu arahnya salah. Jadi arahnya keliru, salah. Bagaimana? Nah, para ulama membagi apabila tahu masih di dalam sholat. Contohnya mungkin antum sholat di satu ketika berijtihad. Tiba-tiba ada ahlul qoriyah yang tahu. Melihat kita salah sholatnya. Kemudian dia ngasih tahu kepada kita. maka dikala itu wajib kita mengikuti berita dari orang muslim setempat yang ngasih tahu bahwa kiblat kita salah. Wajib ya. Dan pendapat yang rajih, tidak wajib mengulangi sholat yang tadi salah. Jadi pendapat yang rajih, tidak wajib kita mengulangi sholat yang tadi salah. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu hadis bahwa para sahabat yang dikenal dengan Masjid Qiblatain ya, kalau antum ke Madinah mungkin nanti, ataupun yang pernah udah pernah haji umroh, dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Nah, di situ dikisahkan bahwa para sahabat sedang sholat subuh dalam keadaan ruku, kemudian datang berita ada seseorang sahabat yang ngasih tahu sesungguhnya kiblat telah berubah, yaitu ke Baitullah. Maka semuanya berputar, imam dengan para sahabat berputar dari Baitul Maqdis ke Baitullah lagi sholat. Kemudian para sahabat tidak mengulangi lagi sholat yang tadi menghadap Baitul Maqdis. Nah, yang kedua, apabila tahu setelah salam. Jadi kalau kita tahu setelah salam ternyata kiblat kita adalah salah, maka pendapat yang rajih tidak wajib mengulangi sholat kita. Jadi tidak wajib mengulangi sholat kita. Jika dikasih tahu habis salam, maka cukup dengan sholat yang pertama. Ini menurut pendapat yang rajih, berdasarkan juga hadis tadi. Jadi kaidah umumnya, barang siapa yang melakukan ibadah dengan sebab tidak tahu, ya, dan ia telah selesai melakukan ibadah itu, maka menurut pendapat yang rajih dalam kaidah itu tidak wajib mengulangi lagi ibadahnya di saat dia melakukannya dalam kafiah yang dia tidak tahu. Nah, ini bagian penting berkaitan dengan masalah kiblat. Nah, kemudian ada poin yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu sholat di pesawat atau kereta api atau semisalnya. Ya. Sholat di kereta api atau sholat di pesawat, artinya sholat di dalam pesawat, sholat ketika kita naik kereta api, ini dua kendaraan mungkin yang tidak mungkin berhenti dulu. Datang waktu sholat kita istirahat dulu kemudian berhenti gitu ya. Pesawat juga sama. Kalau di kendaraan bis, bisa kita berhenti, ada tempat pemberhentian. Dan kita sholat sejogohnya tidak dilakukan di kendaraan, baik mobil kita ataupun mobil umum ya, karena kita bisa memberikan arahan kepada sopir untuk bisa sholat. Tapi mungkin yang agak sulit ya adalah kendaraan berupa kereta api ataupun pesawat. Ya, perhatikan. Di sini ada tiga syarat sholat dan ada beberapa rukun sholat. Syarat sholat menghadap kiblat, ya, itu kan syarat. Kemudian rukun sholat berdiri merupakan rukun apa? Sholat. Di sisi lain ada yang dinamakan masuk waktu, yaitu yang dinamakan mawaqitu sholat, juga adalah merupakan syarat sahnya apa? Sholat. Jadi ada dua syarat sholat, satu apa? Menghadap kiblat, dua masuk waktu. Rukunnya adalah berdiri, kemudian sujud, ya ruku itu adalah merupakan rukun. Ketika orang itu berada di pesawat ataupun berada di kereta api, di mana umumnya pesawat-pesawat itu tidak ada tempat untuk sholat gitu kan. Kecuali pesawat besar seperti Saudi Airlines gitu kan, ada tempat sholatnya. Tapi keumuman pesawat-pesawat kita tidak ada tempat sholatnya. Kereta api mungkin juga, kalaupun ada, ya nggak ada gitu ya, satu gerbong kereta api khusus untuk tempat sholat gitu ya. Karena mungkin ya, semua pebisnis-pebisnis ini itu tidak orientasi melaksanakan Islam, kecuali kalau semua apa pebisnis-pebisnis itu udah tahu tentang Islamnya, gampang gitu kan, melaksanakan Islam di mana aja bisa. Nah, maka perhatikan begini, catat yang pertama, kalau ada tempat sholat baik di pesawat ataupun di kereta api, maka seyogianya kita sholat tidak di kursi gitu. Untuk menyempurnakan sholat kita berdiri ya, dan tidak apa? Duduk. Yang kedua, apabila kita mengetahui arah kiblat dengan keilmuan yang hari ini kita dapatkan, maka juga bisa melakukan sholat dengan arah kiblat yang ditentukan oleh apa? Oleh radar ataupun oleh alat yang ada di pesawat itu atau ada di kereta itu. Karena kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kita. Nah, kalau tidak ada tempat sholat, maka kita lihat poin kedua, apakah kita akan berhenti atau sampai ke tempat tujuan masih dalam waktu sholat atau enggak. Jadi artinya kalau kita naik pesawat atau naik kereta api diprediksi akan sampainya jam 1, maka tidak boleh kita sholat di kendaraan, tidak boleh kita sholat di pesawat ataupun sholat di kereta. Kita diwajibkan sholat setelah sampai, karena hukum asal kita wajib berdiri, wajib sujud, wajib menghadap kiblat. Itu kalau diprediksi akan sampai dalam waktu sholat. Jadi tidak boleh hukum asal sholat di kendaraan ataupun di pesawat ataupun di kereta api. Kemudian kita juga bisa memisahkan antara sholat yang bisa dijama dengan sholat yang tidak bisa dijama. Dalam arti begini, kalau kita memprediksi akan sampai waktu asar ke Jogja, waktu asar, pokoknya sampai sana jam 3.30. Sekarang jam 15 kurang 10 ya sekarang itu. Nah, berdasarkan prinsip atau hitungan jam 15.30 akan sampai ke sana. Maka tidak boleh kita sholat duhur di kereta dijama dengan asar, gak boleh. Tapi kita sholat nanti jama takhir. Kenapa? Karena kalau berdiri menghadap kiblat rukun. Kalau menangguhkan sholat duhur dibawa ke asar itu rukhsah, boleh. Boleh. Jadi di sini dalam menimbang hukum, dalam menimbang tentang rukun syarat. Jadi kita tahu bahwa sholat wajib dalam waktunya. Tapi ada, boleh kita mengakhirkan sholat dengan istilah jama' takhir atau menariknya, yang dinamakan jama' apa? Takdim. Jadi kalau antum safar berkaitan dengan sholat di pesawat, berkaitan dengan sholat di kereta api, di kereta, maka timbangannya yang tadi. Kenapa? Tadi kaidahnya sholat wajib berdiri, ya. Sholat wajib ruku dan sujud ke tempat sujud, hukum asal. Ya. Kemudian sholat wajib menghadap kiblat. Dan kita dibawahi ataupun dibangun di atas kaidah-kaidah dalil tadi. Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian ayat tentang kiblat. Kemudian dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kita. Jadi itu batasannya. Jadi kalau antum akan pergi kemana saja diprediksi akan sampai jam berapa. Kalau sampai di bandara sana akan jam sekian, kemudian mampu untuk menjama takhir, maka tidak boleh sholat. Ya. Tapi kalau sholat asar, sholat duhur diprediksi kita akan sampai maghrib, maka tidak bisa mengakhirkan sholat duhur dengan asar ke maghrib. Dengan alasan kita akan sholat di sana dengan sholat berdiri menghadap kiblat, kita boleh sholat duduk dan cuma berisyarat bahwa rukunya lebih atas daripada sujudnya, artinya sujud lebih bawah daripada rukunya, dan itu adab. Adab dalam sholat ya, apabila tidak mampu berdiri dan tidak mampu untuk sujud dan ruku dengan tumakninah. Nah, barangkali untuk sementara kita sampai di sini pembahasan tentang hadis-hadis seputar menghadap kiblat. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk kembali ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pembahasan kita, yaitu tentang masih dalam adab dalam sholat, yaitu menghadap kiblat yang baru saja dibuka, atau masih dalam pembahasan mukadimah tentang menghadap kiblat. Dan sahabat umat Islam serta jamaah hadirin azanillah wa iyakum, selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab pada sore hari ini. Kami persilakan kembali dan kami mengajak kembali bagi Anda yang ingin bertanya tentunya seputar pembahasan di sore hari ini, yaitu tentang menghadap kiblat ataupun tentang adab-adab dalam sholat. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 2425255. Kami lagi kembali di nomor 0811 2425255. Namun sebelumnya kita persilakan kembali untuk jamaah ikhwan, khususnya yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz melalui lisan, bisa langsung bertanya melalui mikrofon yang kami sediakan ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ikhwan secara lisan, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ihsan di Pulau Batam. Ustadz mohon nasihatnya kembali mengenai memikirkan kekuasaan Allah Ustadz. Semisalnya seorang yang mengingat Allah ketika sedang berzikir ataupun berdoa dan juga sedang sholat, apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Atau apakah yang semestinya diingat ketika sholat ataupun berzikir memandang kebesaran Allah Ustadz? Mohon nasihatnya jazakumullahu khairan. Mengingat kekuasaan Allah Ustadz, atau di sini disebutkan sambil menatap ke langit atau ke atas Ustadz, apakah hal ini diperbolehkan? Nah, ya, ketika kita sholat yang benar ketika kita berdiri adalah melihat mawdi'al sujud, yaitu kita melihat tempat sujud. Jadi di antara adab ketika sholat bahwa orang yang sedang berdiri adalah melihat mawdi'as sujud, yaitu melihat tempat sujudnya. Dan ini bagian dari untuk menjaga kehusuan kita di dalam sholat. Ya. Tidak dianjurkan, dan bahkan ini menyelisih sunnah, ketika orang sholat kemudian dia melihat langit, melihat ke atas, dan dia beranggapan bahwa sedang mentadaburi ya, ayat-ayat, membayangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah menyelisih sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Betul bahwa bagi setiap mukmin wajib mentadaburi dan mentafakuri akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan tafakur wa tadabur al-haq ma yurisu al-khauf ma yurisu al-mahabbah ma yurisu ar-raja. Para ulama mengatakan tadabur yang benar, tafakur yang benar atas keagungan Allah dan kebesaran Allah, tafakur kepada ciptaan-ciptaan Allah, tadabur akan makhluk-makhluk Allah, tadabur akan sifat-sifat Allah, itu tadabur yang benar, tafakur yang benar adalah tafakur yang membuahkan pertama adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua adalah tadabur ini, tafakur ini harus membuahkan mahabbah kepada Allah. yaitu rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian tadabur dan tafakur ini juga harus membuahkan, yaitu apa yang dinamakan roja kepada Allah, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan barang siapa yang takut akan azab Allah, akan kebesaran Allah, akan agungnya sifat Allah, akan dahsyatnya azab Allah, maka akan disediakan dua surga. Dan dua surga itu dikatakan oleh Nabi SAW, jannatani min zahab, yaitu dua surga yang terbuat dari emas. Jadi semua ornamennya, jadi semua ornamennya terbuat dari emas. Dan itu tadabur yang hak. Adapun orang yang dikatakan tadabur menurut ahlul kalam, ya ahlul kalam, ya tadabur yang itu bukan tadabur tafakur yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Nah Ustaz, jazakumullahu khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari Bapak Ihsan di Batam tadi. Baik, kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz secara langsung, kami persilakan di mikrofon yang telah kita sediakan. Silakan, Bapak. Channel. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, dengan maraknya masjid-masjid di kita, ya terutama mungkin di Indonesia, udah cukup lama ya, itu bergesernya arah kiblat. Bahkan ada yang sampai imam dengan makmumnya ke kiri hanya satu orang atau dua orang, ke kanannya panjang. Apakah itu termasuk takalub, dan mohon nasihatnya Ustaz supaya ya lebih menenteramkan gitu dan lebih tertib. Syukran. Ya, itu perlu pembahasan khusus nanti berkaitan dengan sebagian sejumlah masjid di Indonesia itu melakukan revisi kiblat itu ya, revisi kiblat. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang ada sejumlah masjid yang awal membangun masjid tidak begitu pas memperhatikan kiblat. Jadi ada memang beberapa masjid mungkin karena keterbatasan pengetahuan sebagian orang-orang di sekitar itu dulu gitu ya. Ternyata setelah diukur dengan alat yang mungkin sekarang, itu ternyata tidak pas ke arah apa? Kiblat yang dimaksud. Tapi yang kedua, ada mungkin masih kontroversi, yaitu satu pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia itu telah terjadi pergeseran-pergeseran bumi gitu ya. Pergeseran bumi. Ya, mungkin ini ada yang menolak, ada yang sepakat dengan ini. Tetapi bagi saya juga itu dianggap takalub ya, kalau yang dikatakan bahwa kiblat harus seperti itu gitu. Kiblat harus seperti itu. Ya, Allah Ta'ala alam. Jadi tergantung kasusnya, kita tidak bisa untuk menghukuminya sama gitu. Tidak bisa untuk menghukumi sama. Ada mungkin kasus yang sejak awal memang keliru gitu. Seperti saya juga mendapatkan beberapa kuburan gitu ya, di beberapa daerah ternyata salah banget gitu ya menguburnya. Tapi berhubung mungkin yang pertama dikuburkan di sana adalah arahnya ke situ, ternyata orang-orang yang setelahnya ikut gitu. Setelah ada beberapa orang yang mencoba untuk melihat, ternyata terlalu jauh gitu arahnya. Jadi kalau seperti itu ya harus mengikuti ketetapan ilmiah. Tapi ilmiahnya harus yang disepakati dulu. Ya seperti hari ini ada juga masih kontroversi berkaitan dengan sejumlah waktu. Seperti waktu sholat subuh. Ya waktu sholat subuh juga ada beberapa masih perbedaan pendapat bahwa untuk waktu sholat subuh itu kecepatan 20 menit gitu ya. Kecepatan 20 menit. Hanya saja untuk melakukan perubahan tentang waktu itu memang agak sulit kalau tidak ditetapkan oleh hakim. Jadi yang menetapkannya itu harus ketetapan seperti mungkin MUI ya. Kemudian pejabat resmi ya, udah diakui secara bersama. Ya, mungkin organisasi-organisasi Islam besar. Tapi kalau penelitian ustaz tertentu, nah itu terkadang agak sulit gitu untuk apa? Melakukan perubahan seperti itu. Karena dalam Islam itu ada hal-hal yang sifatnya jama'i gitu. Artinya tidak bisa dilakukan sendiri. Ya seperti ya perbedaan antara waktu tadi kan. Kalau satu daerah meyakininya itu kan tidak mungkin antum sholat sendirian. Ya, sholat sendirian harus mengikuti ya jamaahnya yang ada. Wallahu ta'ala alam.